Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama pada malam ini, kita akan berusaha membahas satu pembahasan yang ringkas tentunya, pengaruh kecintaan kepada dunia terhadap ibadah seseorang. Yang dimaksud dengan kecintaan itu adalah yang berlebihan, adalah yang berlebihan sehingga dengan cintanya itu dia lupa bahwa dia diciptakan bukan untuk mencari dunia, tapi untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'az. Dan dia lupa bahwa hidup itu bukan hanya untuk mencari dunia, tapi di sana ada zikir kepada Allah, ada ibadah kepada Allah Jalla wa'az. Sehingga kita harus menyadari, kita harus menyadari ternyata hidup yang sedang kita jalani ini itu pasti akan mengalami kematian, itu pasti. Dengan harapan Allah jadikan kita semua ini memahami hidup yang sebenarnya, yang memang dengan itu Allah ciptakan kita. Dan harapan tertinggi kita di samping husnul khotimah ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini dan dimasukkan kelak dalam jannahnya, itu intinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara dunia, harta, kekuasaan dan yang semisalnya, itu tidak ada ujung kepuasannya. Manusia ketika diberi satu lembah emas, dia akan cari lembah emas yang berikutnya jika diperturutkan nafsu itu. Tapi apakah demikian hidup yang diinginkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Oleh karena itu, maka syariat datang menjelaskan dan merinci agar kita tidak salah jalan. Syariat, yakni Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman Salaful Ummah itu datang merinci agar kita tidak salah jalan dalam mengarungi hidup ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sekarang beberapa ayat dan beberapa hadis dan aqwal para ulama terkait sesosok yang memang dia kecenderungannya kepada dunia, yang memang kecenderungan dia kepada dunia. Artinya ketika dia hidup itu targetnya dunia. Dan bagaimana sikap seseorang di hadapan dunia? Naam. Misal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, Rasul menyatakan ma dzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Kita lihat apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih ini, ma dzibani ja'ian, tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan, ursila fi ghanamin, dilepas di sekawanan ghanam. Jadi dua serigala ini lapar, dilepas di sekawanan kerumunan kambing. Kira-kira diapakan kambing-kambing itu oleh serigala yang sedang kelaparan tersebut? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu di benak kita dan lazimnya karena serigala itu lapar, nah maka bukan yang dibahas, bukan masalah diapakan kambingnya ini, cara membunuhnya, bukan gitu. Kira-kira makannya kayak apa, nerekamnya kambing itu kayak apa modelnya, dan cara makannya kayak apa kira-kira si serigala tersebut terhadap kambing tersebut, karena dia lapar, kelaparan. Nah, ini keadaannya lebih ringan ketimbang seorang manusia yang sangat menginginkan dunia dan seorang yang ingin menginginkan kedudukan di masyarakat jauh lebih merusak terhadap agamanya. Artinya kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala ketika memangsa kambing itu lebih ringan kerusakannya ketimbang seorang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan terhadap agamanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini kita mendapatkan penjelasan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh sosok manusia terhadap agamanya ketika manusia ini rakus terhadap dunia dan kedudukan itu lebih besar kerusakannya ketimbang dua ekor serigala yang lapar kemudian ditaruh di satu di ghanam, di kambing itu. Nah, yang tentunya kambing gak akan selamat dari terkaman serigala tersebut, dan tentu ya jelas dirobek-robek, dan yang namanya kelaparan bukan makannya biasa itu, enggak, betul-betul dihancurkan. Tapi ini masih mending daripada sosok manusia yang dia rakus terhadap dunia dan kedudukan itu jauh lebih besar dan berat ngerusak terhadap agama dia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis lagi yang lain. Bagaimana sosok manusia itu ketika dihadapan terhadap dunia? Terhadap dunia. harta dan yang semisalnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan la yazalu qalbul kabir, la yazalu qalbul kabir syabban fitnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa orang yang sudah tua, orang yang sudah tua, sudah syekh, sudah tua, itu masih, masih apa? Masih merasa muda. Sudah tua, ini hakikatnya tua, tapi dia masih merasa muda. Ketika di hadapan dia itu cinta dunia dan banyak angan-angan, banyak panjang angan-angan. Artinya ketika ingin merebut dunia, rakus kepada dunia itu, walaupun sudah tua itu merasa dia masih muda. Lupa kalau dia ini sudah usia lanjut. Demi kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, demi banyak dan panjangnya angan-angan, khayalan angan-angan, kalau sudah urusan ini lupa kalau dirinya sudah umur lanjut usia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini harus menjadikan pelajaran bagi kita, harus menjadikan pelajaran bagi kita bahwa hubbud dunya wa karahiyatul maut yatasawa fihi syabab wa syuyukh. Seorang itu cinta terhadap dunia, ya, kecintaan terhadap dunia dan takut mati, itu antara orang sudah lanjut usia dan yang masih muda sama. Sama-sama cintanya ke dunia, sama-sama takutnya mati, padahal sudah sepuh, sudah lanjut. Itu sama antara yang muda dengan yang lanjut usia. Dan dalam hadis ini juga terdapat apa? Al-hasru 'alal iqbal 'alal akhirah bil kulliyah. Anjuran, hasungan untuk betul-betul kita ini lebih mementingkan urusan akhirat ketimbang dunianya. Justru kata beliau malah secara total, kalau orang itu menginginkan akhirat, dunianya itu kebawa. Dunianya apa? Kebawa. Jika dia menginginkan akhiratnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hadis tadi yang disebutkan tentang kondisi sosok manusia ketika menghadapi dunia, harta dan yang semisalnya, apa dampak buruknya gitu loh, apa dampak buruknya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, innama tahsulul humum wal humum wal ahzan min jihatain. Innama tahsulul humum wal humum wal ahzan min jihatain. Orang itu merasakan sedih, gundah gulana, susah, sedih. Patah semangat, enggak ada semangat, enggak ada apa ya, enggak ada semangat untuk ibadah, enggak ada semangat untuk baik. Puyeng kepalanya, puyeng. Orang itu akan mengalami kepuyengan, kesedihan, gundah gulana itu karena sebab dua perkara. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satunya ar-rughbah fid dunya wal hirs 'alaiha. Sangat cintanya kepada dunia dan sangat semangat atau rakus dalam memperoleh dunia. Kalau itu yang terjadi, maka kebingungan, kesusahan, kesedihan akan terus mengitari dia, akan terus mengiringi dia. Kenapa? Karena enggak ada puasnya. Enggak ada puasnya. Dikejar ke sana, lari ke sana, kejar ke sana, lari ke sana. Enggak ada berhentinya. Nah, itu kalau dia ngejar dunia dan akan dia rasakan kesusahan dan kesedihan dan gundah gulana. Baik. Yang kedua, at-taksir fi a'malil bir wa ta'ah. Kegundah gulanaan, kesedihan, ya, kesusahan itu akan didapati bagi orang yang taksir. Bagi orang yang taksir fil a'malil bir wa ta'ah, yang dia itu bermudah-mudahan, yang dia itu abai terhadap amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, iman seseorang itu bisa turun, bisa naik. Iman itu yazidu wa yanqus. Yazid bit ta'ah, yanqus bil ma'asi. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman seseorang itu bisa naik, bisa turun. Naiknya iman itu dengan taat kepada Allah, dengan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya iman itu dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ngeri. Dan ini ngeri. Makanya kalau dua perkara ini na'udzubillah min dzalik ada pada seseorang, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sangat cintanya ke dunia nemen pol, amalan taatnya dikurangi, abai. Maka kesedihan, kesusahan, gundah gulana terus akan mengiringi dia. Gak akan tenang hidupnya. Gak akan tenang. Anak dapat sehari bisa mengumpulkan barang senilai 1 miliar sehari. Bayangkan kalau 10 hari berapa? 10 miliar. Bayangkan kalau 30 hari. 30 miliar dapat barang-barang itu nilainya segitu. Tenang antum? Kepikiran. Waduh. Ayo dijaga. Kerahkan 100 orang jaga. Nah, siapa? Wis pokoknya jaga wis. Ini barang-barang mahal semua ini. Kalau sampai kecurian sekian, rugi sudah. Mau tidur? Lah yo ya, kalau iya kalau yang jaga amanah. Kalau enggak amanah yang jaga, bisa kong kali kong dengan pencurinya? Ayo yo. Ya apa iki? Padahal ini besok mau dibeli orang. Kalau sampai malam ini kecurian sudah, hilang wis, enggak ada laba wis. Terus itu muterinnya. Subhanallah, kecurian sungguhan. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin bisa di atasnya ini, bukan sekedar yaitu sedih, susah, gundah gulana. 30 miliar dalam semalam dicuri separuh aja. Nauzubillah dzalik ya. Ini kasus seandainya perumpamaan, bukan sedih dan gundah gulana saja kemungkinan loh ya. Tahu-tahu dia keluar lihat barangnya seperti itu, sudah ketawa sendiri. Ketawa sendiri. Ha. Kenapa, Pak? Ha. Loh. Ini akibat apa? Akibat rakus terhadap dunia dan akibat lalai terhadap amalan baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat cerita terlalu banyak orang yang sukses kemudian jatuh. Sukses dalam pengertian ya, dalam tanda kutip artinya wah miliaran triliunan jatuh. Bingung, enggak akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena kita ini diciptakan bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Naam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malik bin Dinar rahimahullah menyatakan innal badan idza saqama la yanja'u fihi ta'am. Wala syarab, wala naum, wala roha. Wakadzalika al-qalbu idza 'allaqa hubbud dunya na'am lam yanji' fihi al-mawa'id. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, sesungguhnya apabila badan itu saqam sakit, maka makan, minum, tidur dan istirahat tidak akan enak baginya. Badannya sakit. Nah, maka makannya, minumnya, tidurnya, istirahatnya enggak enak. Begitu pula istirahatnya juga enggak enak istirahatnya. Begitu pula dengan kolbu. Kalau kalbu itu sudah terpaut dengan cinta kepada dunia, sudah tergantung cinta dunia, maka nasihat-nasihat yang disampaikan kepada dia sudah tidak berguna lagi. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Illa man yasha Allah. Kalau sudah apa? Kalbunya itu bergantung kepada dunia, cinta dunia, maka mawa'id, nasihat-nasihat itu sudah enggak ada manfaatnya bagi dia. Nah, ini sesungguhnya nasihat bagi kita. Nah, agar kita tidak sampai terjerembab ke lembah ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita oleh iyadzubillah itu masuk ke ranah ini, tergantungnya kolbu dengan cinta dunia. Jangan. Nah, jadikan dunia itu di tangan kita, bukan di kolbu kita. Jika ingin selamat, jika ingin baik. Nah, berapa banyak kasus nyawa orang direnggut dengan sebab rebutan dunia. Iya, permusuhan, percekcokan, pembunuhan, ini itu, keruwetan itu sebab memperebutkan dunia. Kenapa? Karena dia masuk dalam ranah fitnah dunia. Bukan dia mencari dunia itu untuk taat kepada Allah. Bukan dia mencari dunia untuk mencari nafkah yang bisa dinafkahkan kepada anak istri dan keluarga. Bukan dia nyari dunia itu untuk memang diinfakkan bisa bilinah. Enggak demikian, rak. Ketika terfitnah dengan dunia, khalas. Maka kerendahan, kehinaan yang akan dia dapati Nah, ada Rasul sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Masing-masing umat ini ada fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku mal, harta. Ingat, kalau sudah terfitnah oleh harta, khalas. Ana sampaikan kepada antum, kalau orang itu sudah terfitnah, jangan bicara harta dulu, terfitnah, masuk dalam fitnah dia. Dikala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna sa'id laman junibal fitan, kata Rasul. Hadis Miqdad Ibnu Aswad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil, hadis ini Rasul ulang 3 kali. Ya, ana akan memberikan contoh kepada antum betapa ngerinya kalau orang itu terjerembab dalam fitnah, masuk dalam fitnah. Sehingga Rasul katakan apa? Sesungguhnya orang yang bahagia, kata Rasulullah, adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulang lagi, sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Berarti ketika orang itu terjerembab dalam kubangan fitnah, maka akan rentan berbuat dusta dan zalim. Ini, kalau sudah orang itu terjerembab dalam kubangan fitnah, rentan berbuat dusta dan zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu disebutkan di hadis tersebut, walamanibtuliya fasabara fawaha. Kalau ketika itu fitnah berkecamuk, dia sabar, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia terus ikhlas karena Allah, dan dia terus kembali kepada Allah dan Rasulnya, terus seperti itu, selamat dia, beruntung dia. Namun ketika dia larut dalam fitnah, sudah, lihat itu, sekian kedustaan, sekian kezoliman akan dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula ketika kita terfitnah dengan harta, halas. Mudaratnya jelas. Mudaratnya apa? Jelas. Sudah mulai ingkar janji. Sudah mulai naam glamor, glamor dalam tanda kutip, berhambur-hamburkan uang. Sudah mulai ibadahnya dikurangi, menjauh, menjauh, menjauh. Na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka ketika kita merasa nam pada suatu kondisi dan keadaan yang menyeret kita dalam fitnah, segera istighfar kepada Allah dan segera kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua akan terbantu dan akan terdorong dan akan menjadi kondusif biiznillah dan baik ketika dia sudah mulai masuk ke ranah fitnah ini, ketika dia satu betul-betul dia mencari orang-orang yang soleh, saudara fillah. Nah, dua, dengan semangat penuntut ilmu syar'i. Tiga, ikhlaskan karena Allah dalam upaya beramal soleh dan amal kebaikan tersebut. Ini kos dunia. Kalau kita bekerja mencari ma'isya, nafkah, ikhlas karena Allah sebagai wujud tanggung jawab sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga untuk menafkahi anak istrinya, ikhlas karena Allah, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala yang dia dapati. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini perlu kita ketahui, ketika Allah berfirman di surat Al-Adiyat di ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia ini memang cintanya kepada dunia sangat, tabiatnya demikian kathirul hub lil mal, sangat cinta kepada harta. Ini tabiat siapa? Tabiat manusia. Al khair di sini al mal. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Lah, cintanya kepada dunia yang seperti ini, yang berlebihan itu, yang akan menyeret dia untuk meninggalkan hak-hak Allah, untuk meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ini pengaruh buruknya. Nah, dan jangan ditanya pengaruh buruk-buruk yang lainnya. Kalau sudah bermudah-mudahan ya meninggalkan apa yang Allah wajibkan wal'iyadzubillah, maka yang sifatnya sunnah atau keutamaan rentan. Untuk sangat mudah lagi ditinggalkan oleh dia. Kalau sudah seperti itu kondisinya ya, kalau sudah seorang itu meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan sunnah-sunnah dia tinggalkan, maka dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah fala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kaffah, kalian masuk ke dalam Islam secara total. Seruan Allah, panggilan Allah kepada orang-orang mukmin loh ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kafatan, ke dalam Islam kafah secara total. Tidak ada apa yang kita ucapkan kecuali Islam yang membimbingnya, dalil yang melandasinya. Tidak ada apa yang kita kerjakan, kita amalkan kecuali Islam yang menjadi payung dan dalilnya, syariat. Sehingga betul-betul dia masuk ke dalam Islam secara utuh. Ini firman Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu musuh yang paling nyata buat kalian, kata Allah. Apa langkah-langkah syaitan itu? Langkah-langkah syaitan itu ialah di antaranya meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Di antaranya yaitu mengikuti perkara-perkara yang buruk, yang jelek, menjalani itu. Kenapa? Karena syaitan mengemas yang buruk, yang jelek, kalau boleh dilengkapkan, yang maksiat, yang bid'ah, yang syirik, itu dikemas oleh syaitan tampak baik, sehingga orang berbondong-bondong menjalankannya. Ini berarti dia telah terjerembab dalam langkah-langkah syaitan. Jelas-jelas maksiatnya, jelas-jelas haramnya, jelas-jelas dosanya, jelas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, akwal ulamanya jelas bahwa itu haram, bahwa itu maksiat, bahwa itu dosa. Tapi syaitan mengemas tampak baik, sehingga orang-orang pada berbondong-bondong melakukan dengan berbagai cara wong syaitan. Nah, judi misalnya dikasih nama apa gitu, sumbangan dana bagi sosial atau apa, sekiranya orang gak hobi, gak ada artinya, gak akan orang menyatakan ayo kita judi, ayo ayo siapa yang mau judi sini sini. Artinya jaranglah didapati orang seperti itu. Kalau orang seperti itu berarti top pol berarti. Nah, ayo, ayo kita makan riba. Nggak akan. Namanya dipoles. Ini kemasan syaitan. Entah mudharabah, entah musyarakah, entah apa. Nah, kalau maksiat misalnya, misal, wis jelas-jelas maksiatnya nada dan dakwah. Bayangkan nada, tak ada kah nada dan dakwah itu? Busana muslimah, tapi kelihatan dadanya, tapi mereknya busana muslimah atau ketat. Nah, kemasan-kemasan ini yang betul-betul produknya syaitan. Makanya Allah larang, wala tattabi'u khutwati syaitan, innahu lakum aduwwun billah. Orang yang terfitnah di dunia rentan itu, rentan terjerembab di bab itu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu coba kita lihat sekarang betapa sejuk dan dinginnya dan tenteramnya ketika kita membaca surat Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masyaallah, nikmat, enak, tenteram. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau sholat itu selesai dikumandangkan, sholat selesai dilakukan, ayo tafadol, kalian bertebaran di muka bumi, cari rizki dari Allah, cari karunia dari Allah. Nah, dan berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyak zikir agar kalian beruntung. Enak, adem. Kapan waktunya mencari rizki? Wa idza qudiyatish shalah, setelah dikumandangkan, setelah dijalankan sholat, didahulukan urusan akhiratnya. Bukan ayo kerja, nah baru sholat. Entah, sholat dulu. Nah, makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau di negeri Saudi ya, itu kurang 5 menit azan tutup toko-toko semua, jangan sampai ada yang buka. Ada yang buka, tangkap. Sekian kali melanggar, penjara atau dihukum. Ya, kita jangan, apalagi azan dikumandangkan, masih ngeliat buka misalnya toko, baru azan dia datang ke situ mau beli. Hatta 1 miliar transaksinya. Orang yang kerja di toko, oh 1 miliar, sini. Nggak berani. Sholat. Ini 1 miliar, ini 1 miliar. Sholat. Sana. Tutup pintu. Kita pernah mengalami, bahkan nyampaikan kurang beli-beli yang beli minyak wangi, bukan urusan apa, urusan makanan atau apa, beli minyak wangi untuk dibawa ke sholat. Minyak wangi tak lihat kurang 10 menit azannya, masih bisa? Enggak bisa. 10 menit loh ini, enggak bisa. Nanti setelah sholat azan kurang 10 menit pernah kita coba untuk beli, sudah enggak bisa. Ada yang seperti itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Apa kata tadi? Ketika sholat telah dikumandangkan, dijalankan, dilaksanakan, ayo bertebaran ke muka bumi. Li talabil makasib wa tijarat. Untuk mencari kasab dan perdagangan. Naam. Kalau orang sudah asyik dalam perdagangan, asyik dalam jual beli, kata Syekh, istighol fit tijarah, sibuk dalam urusan jual beli dia, itu madhonnah, madhonnatal ghaflah an dzikrillah. Terduga kuat dia lalai zikir kepada Allah. Kalau sudah apa? Kalau sudah sibuk dengan perdagangannya. Makanya Allah perintah, wadzkurullaha katsiran. Ayo zikir yang banyak kepada Allah, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena memang kalau sudah sibuk asyik dengan perjual belinya, dia akan lalai zikir kepada Allah. Bahkan kalau boleh anak katakan, kalau boleh, nah, beli transaksi, ya, namanya orang. Iya, Pak. Oh iya. Uang itu diginikan. Laris. Laris. Ini dibuat laris. Jadi artinya dapat itu, Pak, ada orang lagi beli, banyak belinya. Dapat lagi. Laris. Banyak lagi. Mana zikirnya? Yang betul kan dibeli selesai. Alhamdulillah. Semoga rezeki ini halal. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb. Masuk. Makanya diperintah oleh Allah, wadzkurullaha katsiran. Kalian hendaklah banyak zikir kepada Allah agar kalian beruntung. Silakan cari maisyah, silakan cari kasab, silakan berdagang, tapi banyaklah zikir kepada Allah kau agar kalian beruntung. Keuntungan ini bukan keuntungan dagang saja, keuntungan dunia akhiratnya. Karena telah mentaati Allah dalam etika dagang. Itulah. Coba kita lihat di sini. Luar biasa, Yovan. Nih. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, a'azzul asya dirhamun halal wa akhun fillah. Tuh. Tadi kan Anda sebutkan bahwa yang biidznillah yang bisa berupaya untuk dia selalu ingat kepada Allah dan kondusif dan tenang, tidak sumpek, tidak bingung, tidak ruwet ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, niatnya ikhlas karena Allah, sibuk dengan nuntut ilmu, walaupun dia harus bekerja cari maisha. Nah, bukan alasan ya untuk tidak menuntut ilmu syar'i orang yang bekerja. Bukan alasan untuk tidak ibadah tepat waktu berjamaah kalau itu orang itu bekerja di daerahnya. Nah, dan seterusnya. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, a'azzul asya dirhamun halal. Perkara yang paling aziz, paling mulia adalah dirhamun halal. Kalau bahasa kita kan di sini bukan dirham, uang, harta yang halal. Ketika kita mendapati harta yang halal dalam dagang kita, jual beli kita, dan usaha kita, berarti kita telah mendapatkan sesuatu yang paling mulia. So, agar kita tidak buruk sangka, ngaji di Ahlussunnah enggak oleh kerja. Enggak. Siapa yang bilang ayat tadi ini? Rasul bekerja sampai ke negeri Syam. Bukan dilarang, ditempatkan pada porsinya. Adalah. Nah. Makanya Syekh Rabi hafizahullah sampai menyatakan apa terhadap Syekh Mukbil? Mukbil, kata Syekh Rabi, ad-dunya tahta rijlaih. Syekh Mukbil, dunia itu di bawah kakinya. Dikala rayuan-rayuan dari orang-orang yang menyimpang untuk menyumbang, memberi uang itu ditolak kabeh. Mau dirayu, mau di ini kan. Nah, itu Syekh Mukbil rahimahullah. Makanya ketika kita bekerja mencari nafkah, ma'isha, kemudian dapat yang halal, itu berarti kita telah mendapati perkara yang az. Yang kedua, perkara yang paling aziz, yang paling mulia adalah ketika kita mendapati akhun fillah. Mendapati apa? Akhun fillah. Saudara se-Islam, se-iman, se-manhaj, se-akidah. Ini mahal. Mendapatkan akhun fillah ini berarti mendapatkan sesuatu yang mahal, yang mulia. Makanya harus dijaga, harus dipelihara. Ketika kita memiliki sahabat yang mulia, jangan dicerca, dimuaki, dijatuhkan, direndahkan, dibuang, dihukum, dimaki-maki. Wah, jangan. Nah, tapi dipelihara, dijaga agar utuh persaudaraan tersebut. Karena al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yahkiruhu, dan tidak menghinakannya dan menjatuhkannya. Tidak, tidak demikian. Wah, ada salah dinasihati. Wah, dijatuhkan, bukan dimaki, bukan di ini kelah, dijaga. Betapa mahalnya dan mulianya kita mendapati akhun fillah. Apa coba faedahnya sekarang? Ketika kita mendapati akhun fillah, karena gak ada tendensi duniawi, murni karena Allah. In syawartahu fi dunyaka wajadtahu matinar ra'i. Kalau kau memiliki akhun fillah, sahabat, akhin fillah, kau dapati itu ketika kau ajak musyawarah urusan dunia. Dunia loh ini. Yang diajak musyawarah perkara bab dunia, kau dapati pada saudaramu itu pendapatnya masya Allah, solusinya masya Allah, betul-betul dia mengarahkan kepada yang baik. Kafi akhi, kalau anda seperti itu, jangan. Cara ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang, gagal. Kalau ini jangan. Ini nanti antum terseret kepada riba. Kalau ini jangan. Ini nanti awalnya tok antum bisa berhasil, sekali tok banyak, setelah itu antum bangkrut. Buktinya ini terangkan. Itu bab dunia mati nurroi. Nah, pendapatnya jitu. Wa in syawartahu fi dinika wajadtahu basiran bihi. Dan kalau kau ajak musyawarah saudaramu fillah itu dalam urusan agama, kau dapati dia betul-betul berilmu. Ya apa masalah salat witir? Nah, salat witir masya Allah, Rasul enggak pernah meninggalkan walaupun dia safar. Salat qabliyah subuh demikian, qabliyah subuh juga seperti itu. Bahkan Rasul katakan bahwa dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau terus ketika agama yang dia minta pendapat diterangkan ilmunya. Kenapa? Karena enggak ada tendensi duniawi, enggak ada tendensi dunia, enggak ada tujuan apa-apa. Dia ingin mendapatkan balasan atau apa pujian? Lah. Karena Allah. Ngapain mau tadi puji orang lain? Justru malah berbahaya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, berarti di sini dirhamun halal kan bekerja ya, Ustaz. Bekerja dapat uang yang halal itu a'azul asya. Artinya boleh, bukan enggak boleh. Itulah. Bukan tidak boleh. Makanya dalam kita menjalani hidup ini, ayo kita berpikir ya, kita berpikir apa yang kita lakukan kemarin. Ya kan? Apa yang akan sedang, apa yang sedang kita lakukan ini? Dan apa yang akan kita lakukan besok? Kita diajak berpikir oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam bab hari. Dalam bab apa? Hari. Hari-hari. Hari Senin Selasa Rabu. Bab itu kita diajak apa? Diajak berpikir oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, dunia itu kata beliau, ad-dunya salah satu ayam. Dunia ini ada tiga hari. Dunia ini ada apa? Ada tiga, tiga hari kata beliau. Nah, yang pertama, amma amsi faqad dhahaba bima fih. Yang kedua, wa amma ghadan fala'allaka la tudrikuhu. Wal yaum laka fa'mal fi. Masya Allah. Nah, ini yang kita maksud tadi. Kalau sudah orang berilmu yang berbicara seperti ini keluarnya. Ya kan? Dunia itu ada tiga hari. Di dalam dunia ini apa ada? Ada tiga hari. Yang pertama, hari yang kemarin. Sudah kemarin ya sudah berlalu. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Kalian telah berbuat perbuatan yang kemarin, berlalu, enggak mungkin kembali. Anak kepingin kembali kayak kemarin, enggak mungkin. Adapun besok belum tentu kau masih hidup. Belum tentu kau mendapati besok, belum tentu. Berapa banyak orang yang bercita-cita, berkeinginan besok anak akan pergi ke sini. Besok anak akan ada transaksi di sana sejumlah sekian miliar. Besok anak akan berangkat ke sini. Besok anak terus besok. Belum berangkat sudah ada ucapan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya kata Syekh, kata Al-Husain, wa ma ghadan fala allaka la tudrikuhu. Besok belum tentu kamu mendapati. Bisa jadi kau enggak akan mendapati hari besok. Hari esok. Naam. La al-yaum. Hari ini itu milikmu. Maka beramallah pada hari ini. Sederhana, tapi maknanya luas sih ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala satu saat, suatu ketika memegang bahu pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu sembari menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kau hidup di dunia seakan-akan kau gharib, orang asing yang rindu akan pulang ke negerinya. Aw abirus sabil, atau kau hidup di dunia ini sebagaimana orang sekedar lewat. Ini bimbingan nubuah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar, kau hidup di dunia ini seakan-akan orang asing yang ingin rindu pulang ke negerinya atau sekedar lewat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan terbesit dalam benakmu untuk tinggal selama-lamanya di dunia, jangan terbesit. Apalagi cita-cita, terbesit jangan, karena enggak mungkin. Enggak mungkin hidup selama-lamanya, enggak mungkin. Makanya terbesit jangan, kata Imam Nawawi. Bukan cita ana berharap hidup selama-lamanya di dunia. Enggak mungkin. Jangan seperti itu. Begitu Ibnu Umar mendengarkan Rasul bersabda demikian kepada beliau, memberikan nasihat, langsung disambut. Disambut oleh Ibnu Umar, "Fa idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris subah." Kalau kau di waktu pagi punya program baik, kalau kau di waktu pagi punya niatan berbuat baik, agenda baik, lakukan pagi itu. Jangan kau tunda sorenya. Dan ketika engkau waktu sore itu memiliki program baik, amalan baik, kerjaan baik di sore itu, cepat lakukan sore itu. Jangan nunggu besok, jangan diundur besok paginya. Khud min sihatika lima radika wa min hayatika lima utika. Cepat kau manfaatkan sehatmu sebelum sakit menimpamu. Cepat kau manfaatkan hidupmu sebelum ajal menimpamu. Ini betul-betul apa? Betul-betul menghargai waktu. Ya tadi itu. Adapun kemarin khalas, jangan kau ungkit-ungkit kemarin. Kemarin ana ngapain ya? Waduh iya, kemarin ana merenung 2 jam. Kemarin ana berpikir 2 jam, 4 jam sudah. Kemarin ana waktu itu duduk di bawah pohon 2 jam. Kemarin ana mainan HP 2 jam. Kemarin ana makan tok makan karena enak 1 jam. Kemarin ana murojaah terganggu. Seharusnya 2 jam jadi 10 menit. Kemarin ana dak salat witir. Kemarin ana aduh ya apa ya iki ya. Nah. Sekarang ini yang kau pikirkan. Ayo sekarang ini. Kenapa kalau seperti itu alamat hari ini akan terulang. Boleh insyaallah, jangan sampai kekurangan-kekurangan itu terulang lagi kalau seperti itu. Ayo manfaatkan mumpung masih hidup. Makanya para ulama salaf betul-betul menghargai ilmu mereka ini. Apa waktu? Betul-betul mereka terhadap waktu sangat menghargai. Sampai kata mereka, pepatah Arab menyatakan, al-waktu kadzahab, fa'in lam tudrikhu dzahab. Waktu itu ibaratnya bagaikan emas. Kalau kau tidak bisa memanage waktu itu, dzahab, pergi sirna, lewat, berlalu. Kata mereka dalam lafaz yang berbeda, al-waktu kasayfi, fa'ilam tudrikhu koto'ak. Waktu itu ibaratnya pedang. Kalau kau tidak bisa menguasai, memanage waktu itu, kau dilibas oleh pedang itu. Nah, makanya ada kitab judulnya Qimatuz Zaman, nilai sebuah waktu. A'immah masyayikh seperti itu terhadap waktu, sangat-sangat menghormati. Syekh Albani rahimahullah, ketika dia memiliki 2 lantai, maktabahnya 2 tingkat 2. Dari lantai 1 ke lantai 2 itu ada tangga. Dari tangga awal menuju tangga akhir untuk ke lantai 2 membaca kitab setebal ini selesai. Selesai di tangga. Kita belajar durusulu kok 3 tahun baru jilid 1. 3 tahun durusulu kok baru jilid 1. Kok iso? Lah iya. Seminggu sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan dagangnya, terus libur 2 bulan. Begitu lanjut ke bab berikutnya, tidak paham, minta ngulang lagi. Akhirnya minta teliti ulang lagi. Taab, maksudnya taab ini padahal cuma sebulan anak enggak. Bahasanya padahal cuma sebulan katanya. Padahal cuma sebulan anak enggak masuk. Kok jadi enggak paham semua ini? Terus ngulang dari awal. Ya akhir diulang. Semangat dia. Jilid apa? Jilid 1 ini jilid 1. Terus ulang, sani sampai 5. Paham, paham pol. Istirahat 3 bulan. Tugas luar kota atau luar Jawa. Pulang. Ayo masih. Coba Darsul Sani, Darus 6. Jilid apa? Pelajaran kedua. Darsul Sani. Apa? Tali. Sampai tidur tali, Darsul tali. Naam. Kenapa? Karena pegangannya tiap hari tali itu. Jadi itu yang masuk di sini. Naam. Hah. Sudah setahun, wis. Setahun masih pelajaran kelima. Anak sekarang wis gak dunyu-dunyuan, gak dunia-duniaan, wis semangat. Akhi tolong ajari ana. Wis mulai mana? Wis mulai awal sampai selesai diri durus lu kunci satu. Wis anak kan harus kuasai, ya kan? Ayo belajar 1, 2, 3 sampai 10. Ibu Ana meninggal ini. Udzur syar'i. Bahasanya bukan udzur syar'i ya. Udzur syar'i, Ana harus jenguk. Tinggal seminggu, 2 minggu pulang. Ya Pak Taklim ya. Si. Aduh, kemarin Ana libur. Ini harus Ana gantikan. Sudah 2 minggu lagi. 3 tahun baru selesai. Si Albani itu dari lantai 1 ke lantai 2 itu di duduk di atas itu tebalnya segini selesai baca kitab. Menghormati apa? Waktu. Kita ya apa? Aina nahnu ya ikhwan? Kita di mana posisi kita terhadap waktu ini sekarang? Habis untuk apa ini? Kan ya? Makanya barakallahu fikum, jangan sampai kita wallahualam merosot terus. Jangan merosot terus. Khawatirnya tidak bangun, jatuh terus, khawatirnya tidak bangun. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jangan sampai dunia yang sedang kita buru ini, kalau boleh anak katakan buru, itu melalaikan ibadah kepada Allah. Sudah disinggung oleh Allah dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Kata Allah, Alhaakum. Sudah, ini pasti firman Allah. Nah, Alhaakum akan melalaikan kalian, kata Allah, At-Takatsur, numpuk-numpuk harta. Akan melalaikan kalian kalau kalian itu kerjaannya numpuk-numpuk harta. Sampai kapan kalian demikian, kata Allah? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke kuburan baru selesai. Ini kalau salah niat, ini kalau salah jalan, ini kalau salah memanage, berantakan, hidup berantakan. Nah, jangan sampai hidup ini makan, tidur, kerja. Makan, tidur, kerja. Makan, tidur, kerja. Nah, kalau seperti itu kayak apa kira-kira? Fatul dihukumi sendiri. Kan iya. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini nih Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat tadi, Alhaakumut takatsur. Naam. Telah melalaikan engkau at-takatsur. Naam. Telah melalaikan at-takatsur. Naam. Di sini, nah, lafadznya at-takatsur, bukan al-mutakatsir. Nah, bukan isim fa'il mutakatsir, bukan itu. Telah melalaikan engkau dari ibadah kepada Allah orang yang mutakatsir, enggak gitu, tapi at-takatsur. Nah, makanya makna at-takatsur ini mencakup ma yatakatsaru bihil mutakatsirun. Al-muftakhirun. Jadi, na'udzubillah min dzalik, telah melalaikan engkau dari ibadah kepada Allah yang ketika kalian itu terus kerjaannya memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta dan bangga. Dan bangga banyaknya harta, anak, na'am, pekerja, iku-iku, kedudukan dan yang lainnya. Na'am. Begitu. Jadi tidak ikhlas karena Allah, wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah, tidak ikhlas karena Allah. Hanya itu tujuan hidup. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita semua berupaya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin untuk terus mengoreksi dan introspeksi diri dalam mencari ma'isyah, dalam mencari nafkah, dalam mencintai dunia. Tidak ada solusi terbaik dan cara terbaik kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana para salaful ummah mengembalikannya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fala tajidu ab'aba mimman ad-dunya akbaru hammihi wa huwa harisun bijuhdihi ala tahsiliha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, engkau tidak akan mendapati orang yang paling taab, orang yang paling capek, nah, ketika dunia itu menjadi apa? Menjadi mayoritas keinginan dia, mayoritas cita-citanya dia. Nah, menjadi porsi terbesar dalam mendapatinya. Kalau dunia sudah menjadi prioritas dalam hidup dia, maka itu orang yang paling taab, at-taab, paling najih, paling capek. Dalam kondisi dia haris, semangatnya nemen, juhud, getol untuk mendapatinya. Kapan ibadahnya, kapan zikirnya, kapan thalabul ilmnya dikesampingkan akhirnya. Ketika dunia menjadi apa? Prioritas hidup dia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka nasihat yang berharga diriwayatkan ruwiya, na'am, di dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin Ibnu Qudamah, dalam kitab apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin miliknya Ibnu Qudamah, wa ruwiya anna Luqman Al-Hakim Qala li ibnihi, diriwayatkan bahwa Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya ista'in bil kasbil halal fa innahu maftaqarra ahadun qattun illa asabahu thalatha hisal. Nah, wahai anakku, engkau hendaklah minta tolong kepada Allah dengan cara untuk mencari kasab yang halal, rizki yang halal. Nah, karena kalau sampai, nah, sesungguhnya kalau dia itu tidak peduli terhadap kasab yang halal, maka akan tertimpa tiga perkara. Rikotun fi dini, agamanya lembek. Nah, agamanya mulai menipis, lemah agamanya dia. Wa dha'fu fi akli, akalnya juga demikian, melemah. Wa dhihabu muru'ati, dan kewibawaannya terenggut, tidak ada wibawa. Naam, itu ketika apa? Ketika tidak peduli dalam bekerja, halal haram wabe disikat. Wa a'zamu min hadhil hisal istighfafun nas bihi, dan lebih parahnya lagi dari itu semua tadi, orang-orang akhirnya merendahkan dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya maka barakallahu fikum, jadikan rizki yang Allah berikan kepada kita itu untuk taat kepada Allah. Semua ada posnya masing-masing, sehingga mencarinya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan ibadahnya, zikirnya, thalabul ilmnya, tidak melalaikan itu semua, dia jalan sesuai dengan porsi yang Allah dan Rasul terangkan. Jika dapat rezeki, dia posnya jelas untuk menafkahi dirinya dan anak keluarganya, ke orang tuanya, sok kerabatnya, anak-anak miskin, anak-anak yatim, amal jariah, walhasil fisabilillah, diposkan ke sana. Nah, jadi tepat sasaran. Nah, tidak dibuat menyokong atau mendukung perbuatan maksiat kepada Allah, tidak demikian. Naam, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semua berupaya dan berusaha maksimal, naam, dalam hidup ini agar benar-benar seiring dan sejalan dengan apa yang Allah gariskan dan Rasul contohkan dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga dalam mencari ma'isyah atau mencari rezeki itu tepat dan pas sesuai dengan porsi yang Allah dan Rasul gariskan. Demikian pula ibadah yang kita jalani ini, nah, dinomorsatukan, dikedepankan, zikir kepada Allah, thalabul ilm terus. Nah, harapan dengan itu kita diridhoi oleh Allah dan dicintainya, sehingga kita tidak, ini harapannya, tidak larut dalam fitnah syahwat dan tidak larut dalam fitnah syubhat, dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan hidayah dan taufiknya untuk terus menuntut ilmu. Nasihat yang terakhir dari Abu Qurab Al-Maraghi rahimahullah, kata beliau dalam Bidayah wa Nihayah, wallahi la julusu sa'atin fi hadzal masjid ala rohatil qalbi ahabu ilaya min mulkil iraqain wa ta'limu mas'alatin li talibin ahabu ilaya min mulkil faqalain. Kata Abu Turab Al-Maraghi rahimahullah yang disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah jilid ke-12, demi Allah, kata beliau, sungguh duduk sesaat di masjid ini dalam kondisi hati ini, kalbu ini tentram, kalbu ini tentram, jantung ini tentram, itu jauh lebih aku suka daripada dibandingkan dengan kerajaan dua Irak, Basrah dan Kufah, dan belajar agama satu masalah, belajar agama satu masalah kepada seorang yang menuntut ilmu, itu jauh lebih aku cintai dibandingkan kerajaan manusia dan jin. Makanya mari kita semua, hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Ayo kita koreksi diri kita, introspeksi diri kita sebelum nanti dihisab di hari kiamat. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.